Ya. Yeah. Kita kenal ada muhajirin, ada ansar. Muhajir, yaitu sahabat, para sahabat Nabi SAW yang tinggal di Madinah. Mereka menolong saudaranya kaum muhajirin, menyiapkan tempat bagi saudaranya kaum muhajirin. Rasul mengatakan kepada orang-orang muhajirin, ya ma'asyarul muhajirin, wahai segenap orang-orang muhajirin. Khamsu hisalin a'udzu billahi an tudrikuhunna. Ada tiga perangai, tiga sifat aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala kalian mendapatkan tiga sifat tersebut. Jadi, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari lima sifat yang jelek tersebut. Ma dhaharatil fahishatu fi qaumin hatta a'lanu biha illa btulu bitta'in wal auja' allati lam takun fi aslafihim alladina madaw. Tidaklah nampak perbuatan yang keji, ya, seperti zina dan semisalnya, pada suatu kaum sampai mereka terang-terangan dalam melakukannya, melainkan mereka akan diberikan musibah, akan disiksa dengan ta'un, wabah ta'un, wal auja' dan penyakit-penyakit yang tidak ada pada generasi mereka sebelumnya. Ya. Ini bahaya dari terang-terangan dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Nah, seperti zina, ya, liwat. Dan sekarang kita perhatikan, banyak orang yang terang-terangan dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang keji tersebut. Ya. Bahkan dipertontonkan. Ya. Perbuatan zina dipertontonkan. Atau bahkan liwat dipertontonkan. Ya. Ketika sudah nampak demikian, nampak perbuatan-perbuatan keji, kemudian terang-terangan dalam melakukannya, maka akan diberikan ancaman berupa musibah-musibah. Ya. Adapun telah kita jelaskan, kalau perkaranya samar, tidak terang-terangan, maka tidak bermudarat kecuali hanya kepada pelakunya saja. Ya. Adapun kalau terang-terangan melakukannya, sehingga nampak perbuatan-perbuatan keji tersebut, kemudian tidak diingkari oleh yang lainnya, maka hukuman dan siksaannya ini bisa umum, ya, kepada banyak orang. Nah, ini bahayanya kalau kemaksiatan-kemaksiatan sudah nampak, ya, terang-terangan dalam melakukannya, kemudian tidak ada yang mengingkarinya. Sekali lagi, ya, bahayanya akan mengenai semua orang. Nah, ta'ummul mujtama', menyeluruh kepada masyarakat. Beda halnya kalau kemaksiatannya tidak terang-terangan. Lakukanlah satu orang, dua orang, itu pun tidak terang-terangan, sembunyi-sembunyi. Ya, sehingga tidak nampak, ya, di tengah-tengah masyarakat. Maka yang akan mendapatkan hukuman atau siksaan dari perbuatan tersebut hanya pelakunya saja. Nah, tapi kalau sudah terang-terangan, ya, nampak kemaksiatan, perbuatan-perbuatan keji, kemudian tidak ada yang mengingkarinya, maka bahayanya bisa mengenai banyak orang. Nah, ini menunjukkan tentang bahayanya terang-terangan dalam melakukan dosa. Ya. Orang yang masih ada keiman dalam hatinya, tentunya dia tidak senang kalau orang lain mengetahui dosa yang dilakukannya. Nah, sehingga Nabi SAW ketika menyebutkan tentang dosa, al-ismu mahaka binafsika, ya, dosa itu sesuatu yang meragukan pada dirimu. Wa karihta ayatali alaihin nas. Dan sesuatu yang engkau tidak mau ada manusia melihatnya. Ini dosa. Ya. Tatkala kita ragu terhadap suatu perkara, kemudian kita tidak mau ada orang yang melihatnya, ini masuk ke dalam suatu dosa. Nah, tapi ketika keimanan seseorang berkurang, bahkan mungkin tidak ada keimanan padanya, ya, tidak ada rasa malu untuk melakukan dosa. Nah, bahkan sebaliknya, sebagian mereka senang orang melihatnya melakukan dosa. Bahkan berbangga-bangga dalam melakukan dosa-dosa. Ini lebih parah lagi. Sampai Rasul mengatakan, kullu ummati mu'afa illal mujahidin. Semua umatku akan diampuni dosa-dosanya, kecuali orang-orang yang terang-terangan dalam melakukan dosa. Ya. Orang yang terang-terangan dalam melakukan dosa, ini diancam tidak akan diampuni dosanya. Kenapa dikatakan orang yang terang-terangan dalam melakukan dosa, seakan-akan dia bangga dengan dosa-dosa yang dilakukannya. Ya. Kalau sudah bangga terhadap dosa-dosa, tidak ada rasa malu, tidak ada rasa menyesal, sehingga dia menampakkan dosa tersebut kepada orang lain. Ini sangat sulit sekali orang yang semacamnya bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dikatakan bangga terhadap dosa-dosa yang dilakukannya. Nah, kemudian Rasulullah menyebutkan di antara bentuk mujahilin, di antara bentuk terang-terangan dalam melakukan dosa, seseorang yang di waktu malam melakukan dosa-dosa, tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi di pagi hari dia menceritakan dosanya kepada orang lain. Tadi malam saya berbuat dosa ini, berbuat dosa itu. Padahal Allah telah menutup dosa tersebut. Tapi dia menceritakan kepada orang lain. Seakan-akan dia bangga dengan dosa yang telah dilakukannya. Walaupun ketika malam hari, dia melakukannya dengan sembunyi-sembunyi. Tidak ada orang yang mengetahuinya, kecuali dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ketika dia menceritakan di pagi hari kepada orang lain, seakan-akan dia bangga dengan dosa-dosa yang telah dilakukannya. Ya. Jadi termasuk di antara mujahilin. Nah, orang yang terang-terangan dalam melakukan dosa. Mungkin masing-masing kita memiliki masa lalu yang kurang baik. Ya. Perbuatan-perbuatan, kemaksiatan banyak kita lakukan. Ya. Kalau kita sudah bertobat daripada dosa-dosa tersebut, ya, gak perlu kita ceritakan dosa-dosa yang telah kita lakukan kepada yang lainnya. Ya. Kenapa? Karena Allah telah menutupnya. Kita jangan lancang membuka, ya, membuka dosa-dosa tersebut. Nah, cukup bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Ya. Kecuali kalau dalam rangka mengambil pelajaran ibrah supaya orang pun bertobat dari dosa-dosa tersebut. Bukan dalam rangka berbangga-bangga. Ya. Maka ini tidak mengapa. Nah, ya, seperti halnya. Nah, Nabi Adam AS menyebutkan dosa yang pernah dilakukannya. Ya. Tapi dia telah bertobat darinya. Nah, sebagai ibrah, sebagai pelajaran. Nah, supaya kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah tersebut. Kembali kepada hadis yang dibacakan tadi. Ketika nampak kemaksiatan-kemaksiatan atau perbuatan keji. Seperti zina, lewat, Nah, pada suatu kaum sampai terang-terangan melakukannya, melainkan mereka akan diberikan musibah, akan diberikan ujian, akan diberikan siksaan dengan tawain, penyakit taun. Nah, yeah. Taun penyakit yang sangat berbahaya, yeah. Penyakit yang mudah menyebar dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Yeah. Bahkan, nah, dengan penyakit taun itu, yeah, banyak orang yang meninggal dunia dalam waktu yang sangat cepat sekali. Nah, wal auja' dan juga penyakit-penyakit yang lainnya. Yeah. Penyakit-penyakit yang belum ada pada umat terdahulu. Nah, yeah, ini bisa dibuktikan dengan kenyataan sekarang ini. Yeah. Banyaknya penyakit-penyakit yang sangat berbahaya sekali. Yeah. Dan juga menyebarnya penyakit-penyakit dengan sangat cepat sekali. Yeah. Bahkan ada penyakit-penyakit yang belum menemukan obatnya. Nah, orang yang terkena penyakit tersebut, yeah, terus dalam keadaan sakit. Bahkan tubuhnya mengurus, kurus kering sampai meninggal dunia. Nah, perbuatan keji seperti zina misalkan. Yeah. Ada penyakit aid. Nah, penyakit ini, penyakit itu. Ini di antara bentuk hukuman yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tampakkan di dunia. Ketika seorang terang-terangan dalam melakukan dosa, apalagi perbuatan yang keji seperti zina yang disebutkan tadi. Yeah. Sampai diberikan hukuman yang seperti itu keadaannya. Yeah. Yang berikutnya, wala naqasa qaumun al-mikyala wal-mizana illa betulu bisinin wa siddatil maunati wa jawri sultan. Tidaklah suatu kaum mengurangi dalam takaran dan timbangan, melainkan akan diberikan ujian, musibah, siksaan dengan paceklik, wasiddatil ma'unah, yeah, dan kesulitan makanan, wajawli sultan, dan kezaliman, kejahatan penguasa. Yeah. Ini yang kedua. Ketika suatu kaum melakukan kemaksiatan berupa mengurangi takaran dan timbangan. Yeah. Tentunya ini kejahatan. Bahkan perbuatan yang sifatnya mendzalimi manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membinasakan umat-umat terdahulu di antaranya dengan sebab ini. Seperti kaumnya Nabi Syu'aib radhiyallahu ta'ala alaihi salam. Yeah. Nah, dikarenakan perbuatan jelek mereka di antaranya mengurangi takaran dan timbangan. Yeah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan musibah kepada mereka. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam surah Al-Mutaffifin, yeah, yang merupakan ancaman bagi orang yang suka mengurang-ngurangi timbangan. Wailul lil mutaffifin. Celakalah bagi orang-orang yang suka mengurangi timbangan. Alladzina idza ktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yuhsirun. Apabila mereka menimbang, nah, mereka minta untuk disempurnakan timbangannya. Tapi ketika mereka menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi timbangannya. Yeah. Ini keadaan al-mutaffifin yang diancam dengan kecelakaan dan kebinasaan. Kalau orang lain menimbang untuknya, inginnya sempurna, bahkan lebih. Tapi kalau dia menimbang untuk orang lain, dikurangi timbangannya. Nah, di antara ancaman disebutkan dalam hadis tadi, orang yang mengurangi timbangan akan diberikan hukuman siksaan berupa as-sinin, paceklik. Nah, dan juga kurangnya makanan. Kekurangan keberkahan dari makanan-makanan dan semisalnya. Kemudian juga wajadi sultan, kejahatan penguasa. Dan lain sebagainya dari perkara-perkara yang bisa kita saksikan pada kebanyakan manusia sekarang ini. Nah, orang-orang yang tidak memiliki sifat wara', orang-orang yang tidak menjaga kehormatan dirinya dari melakukan perbuatan-perbuatan yang jelek seperti penipuan, makar, khianat, dan semisalnya. Nah, Allah mengatakan, fa'awful kaila wal mizan, wala tabkhasun nasa asya'ahum. Penuhilah takaran timbangan, janganlah kalian menguranginya kepada manusia. Nah, sehingga bentuk penipuan, makar dalam jual beli, nah, atau dalam perjudian, nah, itu termasuk di antara bentuk mengurangi takaran dan juga timbangan, nah, dan juga masuk ke dalam memakan harta mereka dengan cara yang batil. Maka sebagai bentuk balasan terhadap perbuatan mereka dikarenakan mengurangi takaran dan timbangan, mengurangi hak orang lain, mengambil harta orang lain dengan cara yang batil, maka hukumannya Allah berikan kepadanya dengan ditahannya keberkahan berupa hujan. Nah, sehingga Allah timpakan musim paceklik. Di mana ketika musim paceklik, nah, tanaman-tanaman sudah tumbuh, buah-buahan pun demikian, kekurangan makanan, kekurangan buah-buahan, nah, air juga menjadi kering, nah, tanah-tanah pecah, begitu pun sungai-sungai kering, nah, kemudian juga sumur-sumur pun mengering, tanah menjadi tandus, dan yang semisalnya. Al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan amalan-amalan yang dilakukannya. Yang ketiga, wama mana'a qaumun zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama. Dan tidaklah suatu kaum, nah, menahan zakat harta mereka, tidak mau mengeluarkan zakat mereka, melainkan muni'ul qatarah. Mereka akan dihalangi dari turunnya hujan dari langit. Nah, padahal hujan ini sebagai sebab rizki Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan air hujan, tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman, buah-buahan bisa menghasilkan. Bahkan hewan ternak pun bisa hidup. Falaulal baha'im lam yumtaru. Kalau seandainya tidak ada binatang-binatang ternak, niscaya mereka tidak akan turunkan hujan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tapi dikatakan masih ada binatang-binatang ternak. Sebagai bentuk kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada binatang-binatang tersebut, tetap diturunkan hujan. Nah, di sini pun menjelaskan tentang suatu kaum yang melakukan kemaksiatan berupa tidak mau mengeluarkan zakat dari harta yang mereka miliki. Nah, ya, sehingga di sini menyebutkan tertahannya hujan yang merupakan keberkahan, ya, sehingga terjadi musim paceklik dan semisalnya. Di antara sebabnya, yang pertama, mengurangi takaran dan timbangan. Ya, mengurangi hak-hak manusia. Dan yang kedua, tidak mau mengeluarkan zakat. Nah, ya. Kenapa dikatakan? Zakat ini haknya bagi orang yang berhak menerimanya, fuqara wal masakin dan semisalnya. Sehingga orang yang tidak mau mengeluarkan zakat padahal dia sudah terkena wajib zakat, berarti mengurangi hak manusia. Ya. Nah, sehingga diancam dengan hukuman tadi. Ya, tidak dianugerahkan hujan yang bermanfaat. Nah, ditimpakan musim paceklik dan yang semisalnya. Yang keempat, wala khafara qaumun al-ahda illa sallatallahu alaihim aduwahum min ghairihim. Nah, dan tidaklah suatu kaum mengingkari janji melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan kuasakan kepada mereka musuh-musuh mereka dari selain mereka. Ya. Fa'akhadu ba'da ma fi aidihim. Kemudian musuh-musuh tersebut mengambil sebagian apa yang ada di tangan-tangan mereka. Nah, ini ya keempat. Ya. Tidaklah suatu kaum dia mengingkari perjanjian, melainkan Allah akan kuasakan musuh-musuh mereka kepada mereka dari selain mereka. Nah, ya. Ini ketika seseorang sudah tidak memenuhi janji. Padahal Allah mengatakan wa'aufu bi'ahdillah idza ahadtum. Ya, penuhilah janji Allah Subhanahu wa taala apabila kalian telah berjanji. Ya. Apakah janji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ketaatan dan ibadah kepadanya ataukah janji di antara sesama manusia? Ya. Nah, berjanji ini, berjanji itu hendaklah dipenuhi. Dikarenakan orang yang mengingkari janjinya, ini adalah sifat dari kalangan orang-orang munafikin. Idza wa'ada akhlafa. Apabila berjanji, dia mengingkarinya. Ya, ini sifat orang-orang munafikin. Rasulullah menyebutkan, ayatul munafik salas. Ciri-ciri kemunafikan ada tiga. Idza haddatsa kadzdzaba, apabila bicara dia dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila berjanji dia ingkar. Wa idza tumina khana, apabila diberikan amanah dia khianat. Nah, ya. Ini sekali lagi ciri-ciri kemunafikan. Ingkar terhadap janji. Begitu juga mengingkari perjanjian-perjanjian. Ya. Ketika melakukan perjanjian hatta kepada orang kafir, harus kita memenuhi perjanjian-perjanjian yang telah disepakati. Ya. Misalkan perjanjian untuk tidak saling membunuh dengan orang kafir, harus disepakati, harus dipenuhi janji tersebut. Ya. Kalau sudah terikat perjanjian untuk tidak saling membunuh dengan orang kafir, kemudian kita membunuh salah satu di antara orang kafir yang terikat perjanjian tersebut, maka diancam dengan ancaman yang keras oleh Nabi SAW. Rasul mengatakan, man qatala mu'ahadan lam yarih ra'ihatal jannah. Barang siapa yang membunuh orang kafir yang terikat perjanjian untuk tidak saling membunuh, maka dia tidak akan mencium wanginya surga. Wa inna rihaha tujadu min masirati arba'ina yauman. Sesungguhnya wanginya surga itu bisa didapatkan dari perjalanan selama 40 tahun. Nah, lihat. Ya. Wanginya surga diharamkan bagi orang yang melanggar perjanjian tersebut sebagai hukuman padanya. Ya, sehingga perjanjian atau janji itu perkaranya sangat besar. Ya. Sama saja apakah dia berjanji kepada penguasanya, ya, atau berjanji kepada sesama kaum muslimin, atau bahkan berjanji kepada selain kaum muslimin. Yang namanya janji hendaklah tepati. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang senantiasa menepati janjinya walaupun tadi kepada orang-orang kafir. Ya, kalau kita perhatikan, nah, banyak perjanjian-perjanjian yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mensepakatinya dengan orang-orang kafir. Ya, ada perjanjian Hudaybiyah, perjanjian dengan Bani Quraidah, perjanjian dengan ini, perjanjian dengan itu. Nah, Rasulullah senantiasa menepati janji tersebut. Ya, kecuali kalau mereka melanggar perjanjian-perjanjian tadi, maka ada konsekuensinya. Rasulullah tidak pernah orang mengawali, ya, Rasulullah tidak pernah menjadi orang yang mengawali pelanggaran terhadap perjanjian tersebut. Nah, tadi walaupun kepada orang-orang kafir. Ya. Nah. Orang yang melanggar perjanjian tadi, di antara ancaman yang disampaikan dalam hadis tadi, ya. Nah, akan dikuasakan kepada mereka musuh-musuh mereka. Kemudian musuh-musuh tersebut, ya, mengambil sebagian dari apa yang mereka miliki. Ini berbahaya sekali. Mengambil harta dengan paksa akhirnya. Ya. Bahkan mengambil keluarganya, istrinya, anak-anaknya, dan sebagainya. Yang kelima, وَمَا لَمْ تَعْمَلْ أَئِمَّتُهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ. Ya. Dan tidaklah para pemimpin mereka, nah, beramal dengan apa yang Allah turunkan pada kitabnya, melainkan Allah jadikan, ya, kesengsaraan di antara mereka. Nah, ketika pemimpin-pemimpin, para penguasa, ya, tidak beramal dengan apa yang Allah turunkan dari kitabnya, ya, kendati mereka menghukumi yang lainnya dari pelaturan-pelaturan jahiliyah atau undang-undang yang mereka buat sendiri, maka ancamannya Allah subhanahu wa ta'ala akan menimpakan kesengsaraan di antara mereka. Nah, ya, dan ini banyak disaksikan ketika kebanyakan negeri kaum muslimin, ya, tidak memperhatikan hukum berdasarkan Alkitab dan As-Sunnah dan dijadikan hukum-hukum buatan manusia sebagai pengganti Al-Quran dan As-Sunnah. Allah subhanahu wa ta'ala sibukkan mereka dengan diri-diri mereka. Bahkan Allah jadikan kesengsaraan di antara mereka. Nah, ya. Sehingga mereka sibuk dengan undang-undang tersebut, kemudian mengesampingkan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini di antara lima perkara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah berlindung kepada Allah jangan sampai, ya, para sahabatnya begitu juga kaum mukminin secara umum memiliki sifat-sifat tersebut. Nah, wabil musnad was sunan min hadisi Amr bin Marwah, dalam musnad Imam Ahmad, dan juga dari sunan, sunan Abu Dawud, dari At-Tirmidzi, Ibn Majah, min hadisi Amr bin Marwah, dari hadis Amr bin Marwah, an Salim ibn Abil Ja'ad, dari Salim bin Abil Ja'ad, عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود دلي أبو عبيدة دلي عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم سبدا إن من كان قبلكم كان إذا عمل العامل فيهم بالخطيئة جاءه الناهي تعذيرا. Sesungguhnya orang sebelum kalian apabila ada seseorang yang melakukan kesalahan atau dosa di tengah-tengah mereka, datanglah seorang yang mencegah kemungkaran, ta'ziran, memberikan peringatan. Faida kana min al-rajjalasahu wa waqalahu wa syarabahu. Dan keesokan harinya, orang yang mencegah kemungkaran tersebut, dia duduk-duduk dengan orang yang melakukan kemungkaran. Bahkan makan-makan, minum-minum dengan orang yang melakukan kemungkaran. Ka'annahu lam yarahu ala khati'atin bil amsi. Seakan-akan dia tidak melihat orang yang bermaksiat tadi melakukan kesalahan di waktu kemarin. Nah, dia mencegah kemungkaran, memberikan peringatan, tapi esok harinya duduk-duduk dengan pelaku kemungkaran tadi, makan-makan, minum-minum, seakan-akan dia tidak melihat orang tersebut kemarin melakukan kesalahan dan dosa. Falamma ra'allahu azza wa jalla dzalika minhum daraba biqulubi ba'dihim ala ba'd. Ketika Allah Subhanahu wa taala melihat hal itu yang terjadi dari mereka, Allah menutup hati sebagian mereka terhadap sebagian yang lainnya. Ditutup hati mereka. Summa la'anahum ala lisan nabiyihim Dawud wa Isa ibn Maryam. Kemudian Allah melaknat mereka melalui lisan nabi mereka, Nabi Dawud dan Nabi Isa ibn Maryam. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Yang demikian itu dikarenakan mereka bermaksiat dan mereka melampaui batas, tapi dibiarkan tidak saling mengingkari kemungkaran. Nah, dalam ayat Allah mengatakan, lu'inal ladina kafaru min bani Israel ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam, dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun, kanu la yatanahawna am munkarin fa'alu. Dilaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel. Nah, melalui lisan Nabi mereka. Melalui lisan Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Isa ibn Maryam. Yang demikian itu dikarenakan mereka durhaka dan melampaui batas. Kemudian mereka tidak saling mengingkari terhadap kemungkaran yang mereka lakukan. Nah, alangkah jelek yang mereka lakukan. Walladhi nafsu Muhammadin biyadih, demi zat yang ada di tangannya. Murunna bil ma'ruf, hendaklah kalian melakukan amar ma'ruf, tanpa dari kemungkaran. Wala ta'khudunna adiyan, mencegah perbuatan yang dilakukan oleh tangan orang yang bodoh. Lalu al-haqqa atra, dan hendaklah kalian mengembalikan pada kebenaran. Aula yadribannallahu biqulubi ba'dikum ala ba'd. Kalau tidak, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menutup hati sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Allah subhanahu wa ta'ala akan melaknat kalian sebagaimana Allah telah melaknat mereka. Ya. Hadis ini dari Ibnu Asy-Syalbani rahimahullah ta'ala, tapi memiliki penguat-penguat ejaan yang lain. Yang intinya menyebutkan bahaya kemaksiatan-kemaksiatan. Ya. Dan lebih berbahaya lagi kalau kemaksiatan-kemaksiatan yang sudah nampak dibiarkan. Tidak ditegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Bahayanya akan menyeluruh kepada semua orang. Ya. Nah, sampai disebutkan tadi dalam asar yang kita sebutkan tadi, orang berbuat maksiat, datang orang yang berbuat kemungkaran, memberikan peringatan. Ini hari pertama, tapi esoknya ternyata orang yang memberi peringatan tadi malah makan-makan, minum-minum, duduk-duduk dengan orang yang melakukan kemungkaran tadi. Ya. Yang sebelumnya dia mengingkari kemungkaran, tapi esok harinya malah dia bermudah-mudahan dengan orang yang melakukan kemungkaran. Ya. Seakan-akan mendukungnya, seakan-akan merekomendasikannya, tidak lagi mencegah kemungkaran. Seperti yang dilakukan di awalnya. Nah, ini pun banyak sekarang. Ketika awal-awalnya dia tegas, gak boleh, ini haram. Ya. Mengingkari kemungkaran. Tapi esok hari apalagi fatwanya. Ya. Menjadi ya enggak apa-apa. Nah. Padahal itu perbuatannya haram jelas-jelas. Ya. Bahkan bukannya diberikan peringatan supaya dari orang yang melakukan kemungkaran, justru dia minum-minum dengan orang yang melakukan kemungkaran tersebut. Seakan-akan memberikan rekomendasi terhadap pelaku kemungkaran tersebut. Ya. Nah, ini berbahaya. Nah, ini banyak kita saksikan. Ya. Yang asalnya dia tegas dalam menegakkan kebenaran. Nah, dalam mencegah kemungkaran. Tapi menjadi lembek. Nah, bahkan membiar bila kalau sahabat padahal sebelumnya dia tegas terhadap kemungkaran. Ya, kalau keadaan ini bisa menyebabkan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini bisa menyebabkan Allah menutup hati sebagian mereka di atas sebagian yang lainnya. Kemudian bisa menjadi sebab Allah melaknat mereka sebagaimana dilaknatnya umat-umat terdahulu dikarenakan hal ini. Ya, seperti halnya tadi Bani Israel. Nah, lu'inal ladina kafaru min bani Israel ala lisani Daud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna am munkarin fa'alu. Ya, dikatakan mereka durhaka. Nah, melampaui batas sehingga Allah melaknat mereka. Kemudian mereka tidak saling mengingkari terhadap kemungkaran yang terjadi di tengah-tengah mereka. Ya. Maka hendaklah kita saling amar ma'ruf, saling mengingkari kemungkaran. Ini pun di antara sebab khairiyah umat ini. Sebab kebaikan umat Islam ini. La ta'muruna bil ma'ruf. Ya. Dikarenakan kalian memerintahkan yang ma'ruf dan kalian mencegah daripada kemungkaran. Sehingga kalau kita ingin mendapatkan kebaikan ya, dari umat ini, hendaklah kita lakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Nah, apalagi kemungkaran-pemungkaran yang terjadi di tengah mungkin keluarga kita, yang kita memiliki kemampuan untuk mencegahnya. Jangan kita biarkan. Ya, kemungkaran tersebut, nah, ada ya, di tengah-tengah keluarga kita atau di rumah kita. Dalam keadaan kita bisa untuk mengingkarinya. Ya, khawatir ketika Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan adab, Allah berikan adab yang sangat besar. Nah, ya. Wallahu'alam bisawab. Naktafi ila huna. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.